Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Musa bin Ahmad al-Hajawi rahimahullahu taala babul istinja. Yustahabbu dukhulul khala'i qawlu bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is wa 'indal khuruji minhu ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba 'annil adha wa 'afani wa taqdimu rijlihi al-yusra dukhulan wal yumna khurujan. Aksu masjidin wa na'lin wa ba'duhu fi fada'in wastitaruhu wartiyaduhu li baulihi makanan wa rikhwan wa mas'uhu makanan rakhwan wartiyaduhu li baulihi makanan rakhwan wa mas'uhu biyadihi al-yusra wa idha faragha min baulihi min asli dhakarihi ila ra'sihi salasan wa natruhu salasan wa tahawuluhu min mawdi'ihi liyastanjiya fi ghairihi in khafa talawusan wa atimaduhu ala rijlihi al-yusra wa yukrahu dukuluhu bishayin fihi dhikrullahi ta'ala illa lihajah wa rafa thawbihi qabla dunuwihi min al-ardi wa kalamuhu fihi wa bawluhu fi shakkin wa nahuhi wa massu farjihi biyaminihi wa istijmaruhu wa istinja'uhu biha wa istiqbalun nayrain wa yahrumu istiqbalu qiblati wa istidbaruha fi ghairi bunyanin wa labsuhu fawqa hajatihi wa bawluhu fi tariqin wa bawluhu fi tariqin wa dhillin nafi'in wa tahta shajaratin 'alayha samarah wa yastajmiru bi hajarin thumma yastanji bil ma'i wa yujzi'uhu al istijmaru illam ya'ud al kharij mawdi al 'adu illam ya'dul kharij mawdi al 'ada wa ishtaratu lil istijmari bi ahjarin wa nahwiha ay yakuna tahiran munqiyan ghayra 'abdin wa rawsin wa ta'amin wa muhtaramin wa muttasilin bi hayawan wa ishtaratu thalathu masahatin munqiyah fa aktsar walau bi hajarin dhi syu'abin wa yasunnu qat'uhu wa yusannu qat'uhu ala witrin wa yajibul istinja'u li kulli kharijin illa rih wa la yasihu qablahu wudu'un wa la tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini bab yang ketiga dari kitab Zadul Mustaqdi karya Al-Hajjawi rahimahullahu taala. Kata beliau babul istinja. Nah, di dalam bab ini ada 34 masalah. Pembahasan yang pertama, ta'riful istinja. Definisi dari al-istinja. Istinja secara bahasa dari an-naju yang bermakna al-qata. Kalau dikatakan najautu syajara berarti qata'tuha. Istinja karena memutuskan. Dan dari mana istinja adalah al-khulus minasyai. Dia berlepas dari sesuatu. Nah, kaitan istinja dari sisi bahasa jelas. Sebab seorang yang istinja, dia berbersih, memutuskan najis yang ada padanya, membersihkan diri darinya. Secara istilah, istinja izalatul khariji minas sabilaini bima'in au hajarin wa nahwihi. Istinja adalah izalatu al-kharij min as-sabilain, menghilangkan apa yang keluar dari dua jalur, dari kubul dan dubur. Bima'in aw hajarin wa nahwihi, dengan air atau dengan batu dan semisal dengannya. Ya. Dengan air telah berlalu ya pembahasan. Berbersih, bertahara menggunakan air. Dan telah kita singgung di pembahasan tahara bahwa yang rajih di dalam berbersih dari najasah boleh menggunakan benda cair selain daripada apa? Selain daripada air. Ya, dan untuk batu akan datang rinciannya. Iya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, yustahabbu inda dukhulil khala. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, perhatikan ucapan beliau, yustahabbu, disunnahkan. Apa bedanya yustahabbu dengan yusan? Pembahasan yang kedua, perbedaan antara ucapan ahli fikih yustahabbu dan yusan. Yang banyak dari fuqaha, mereka samakan antara al-istihbab was-sunnah. Istihbab dan sunnah. Mereka anggap hukumnya sama. Iya. Tapi sejumlah dari fuqaha menegaskan bahwa yusan disunnahkan itu apabila dia sabit dengan dalil dari sunnah. Sabit dengan dalil dari sunnah. Itu dikatakan yusan. Adapun kalau dia sabit dengan ta'lil, nadar, dan ijtihad, maka itu disebut yustahab. Dan apa yang disebut oleh penulis di sini, ya, sebagiannya pantas dikatakan yusan dan sebagiannya ini dikatakan yustahab. Tapi beliau globalkan, beliau katakan yustahabbu. Nah, di sini beliau menjelaskan beberapa etika bagi seorang yang masuk ke dalam al-khala. Pembahasan yang ketiga, istihbab ad-du'a inda dukhulil khala. Kesunnahan berdoa ketika masuk al-khala. Iya. Kata beliau, yustahabbu inda dukhulil khala, disunnahkan ketika masuk ke dalam al-khala. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang disunnahkan. Karena telah syah, Nabi SAW membaca doa ketika masuk ke dalam al-khala. Sebagaimana dalam hadith-hadith yang akan kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Musa bin Ahmad al-Hajawi rahimahullahu ta'ala, babul istinja. يستحب دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا أقص مسجد ونعل وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا ورخوان ومسحه مكانا رخوان وارتياده لبوله مكانا رخوان ومسحه بيده اليسرى وإذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونطره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا واعتماده على رجله اليسرى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.

Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, perhatikan ucapan beliau, yustahabbu, disunnahkan. Apa bedanya yustahabbu dengan yusan? Pembahasan yang kedua, perbedaan antara ucapan ahli fikih yustahabbu dan yusan. Yang banyak dari fuqaha, mereka samakan antara al-istihbab was-sunnah. Istihbab dan sunnah. Mereka anggap hukumnya sama. Iya. Tapi sejumlah dari fuqaha menegaskan bahwa yusan disunnahkan itu apabila dia sabit dengan dalil dari sunnah. Sabit dengan dalil dari sunnah. Itu dikatakan yusan. Adapun kalau dia sabit dengan ta'lil, nadar, dan ijtihad, maka itu disebut yustahab. Dan apa yang disebut oleh penulis di sini, ya, sebagiannya pantas dikatakan yusan dan sebagiannya ini dikatakan yustahab. Tapi beliau globalkan, beliau katakan yustahabbu. Nah, di sini beliau menjelaskan beberapa etika bagi seorang yang masuk ke dalam al-khala. Pembahasan yang ketiga, istihbab ad-du'a inda dukhulil khala. Kesunnahan berdoa ketika masuk al-khala. Iya. Kata beliau, yustahabbu inda dukhulil khala. Disunnahkan ketika masuk ke dalam al-khala. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang disunnahkan. Karena telah syah, Nabi SAW membaca doa ketika masuk ke dalam al-khala. Sebagaimana dalam hadith-hadith yang akan kita jelaskan. Jadi pembahasan yang ketiga, istihbab doa inda dukhulil khala, ini sabit di dalam sunnah. Pembahasan yang keempat, waktu berdoanya kapan? Kata penulis, inda dukhulil khala, ketika masuk al-khala. Ya, al-khala itu asal penggunanya dari kata bersendirian, seorang penghujatnya bersendirian. Yang kemudian al-khala digunakan sebagai kinayah untuk membuang hajat. Ya, membuang hajat. Dan dibahasakan oleh penulis al-khala, sebab al-khala mungkin di tempat tertutup dan mungkin di tempat terbuka. Nah, karena itu kalau kita bahas kapan waktu membaca doa, jawabannya, kalau dia membuang hajat di dalam bangunan, maka waktu membaca doanya ketika akan masuk ke dalam bangunan tempat buang hajat itu, ke dalam WC yang semisal dengannya, ketika akan masuk, di luar dia baca. Kalau dia membuang hajat di tempat yang terbuka, maka dia membaca doa tersebut sebelum menyingkap auratnya. Iya, sebelum menyingkap auratnya. Dan ini akan lebih jelas nanti insyaallah taala dengan hadith-hadith tentang ini. Pembahasan yang kelima, sighatud doa. Bagaimana konteks doa masuk WC itu? Penulis berkata, "Yustahabbu inda dukhulil khala qawlu bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith." Nah, ini ucapan yang dibaca ketika masuk ke dalam al-khala. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Nah, apa yang disebut oleh penulis di sini penggabungan antara dua riwayat. Riwayat yang pertama, bismillah, ini sigha yang pertama. Membaca doanya cukup, boleh dia membaca bismillah saja. Iya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Satru ma bain a'yunil jin wa aurati bani Adam, idza dakhala ahaduhum al-kanif, ayyakula bismillah." Tirai antara mata-mata jin dan aurat anak Adam apabila salah seorang dari mereka masuk ke dalam WC adalah dengan membaca bismillah. Ini hadith hasan dari seluruh jalan-jalannya. Ya, dia mempunyai jalur yang bagus, bisa dikuatkan di dalam kitab Al-Abama karya Abu Syekh Al-Asbahani rahimahullah. Ini itu tambahan riwayat ya, selain daripada riwayat yang lain, karena hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan selainnya. Hanya saja saya sebutkan Kitabul Azamah sebab situ ada syahid yang bagus, bisa dijadikan sebagai pendukung, dan jarang ada orang yang menyebutkan syahid tersebut. Hal-hal ini hadith yang kuat. Dia membaca bismillah. Dan ini doa tersendiri. Doa yang kedua. Doa yang kedua. Sebut oleh penulis. A'udhu billahi minal khubuth wal khaba'is. Ya. Dan ini dari hadith Anas bin Malik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Ini lafad sesuai dengan hadithnya lebih awla, lebih afdal. Seorang baca Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Ini doa yang kedua. Jadi ada dua doa di sini. Bismillah dan apa? Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Bisa didahulukan dia berkata bismillah, kemudian dia baca Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Dan boleh juga dia baca Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith bismillah. Tidak ada masalah, sebab ini memang dua doa. Tapi mendahulukan basmalah, tentunya ini di kebanyakan pembahasan memang diletakkan di awal. Baik. Dan hadith Anas, "Na Rasulullah kana idza dakhala al-khala." Adalah Rasulullah kalau beliau dakhala al-khala. Di sini idza dakhala al-khala maksudnya idza arada dukhul al-khala. Apabila dia ingin masuk ke khala. Bukan di dalam dia membaca, tapi ketika akan masuk. Ini uslub di dalam bahasa Arab ma'rufah. Uslub yang ma'ruf. Di antaranya yang semisal dengan ini di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian, disebut perintah wudu. Sekarang wudu ini sebelum salat atau setelah salat atau bersama dengan salat? Hah? Sebelum salat tentunya. Tapi ditakbir dalam ayat idza kumtum, apabila kalian berdiri dengan fi'il madhi. Ini ada takbirnya, idza aradtumul qiyam. Apabila kalian hendak melakukan salat, begitu takbirnya. Sama di sini, apabila kalian hendak masuk ke mana? Ke dalam al-khala. Ya. Dan ini doa yang agung. Dia baca basmalah, bismillah. Atau dia baca tasmiyah, bismillah. Ini disebutkan bahwa menjadi tirai antara dia dan pandangan jin, antara aurat Bani Adam dan pandangan jin. Nah, kalau dia baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith, ini doa artinya Allahumma ya Allah. Ya, Allahumma itu asalnya ya Allah. Kemudian ya-nya dibuang, diganti mim di belakangnya untuk menandakan ya dibuang. Kemudian ditasydid mimnya lita'zim. Kayaknya dibaca Allahumma. Karena itu dalam bahasa Arab tidak digunakan ucapan ya Allahumma, tidak ada. Hanya dikatakan Allahumma. Sebab itu sudah mengandung makna nida. Ini sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepadamu. Iya. Min al-khubuthi wal khaba'ith. Dari al-khubuth wal khaba'ith. Ada yang mengatakan bahwa al-khubuth itu kejelekan, wal khaba'ith itu adalah jiwa yang jelek. Jiwa yang jelek. Ada yang mengatakan bahwa al-khubuth itu jama' dari khabith. Al-khaba'ith jama' dari khabithah. Jama' dari khabithah. Dan dimaksud adalah al-khubuth adalah syaitan laki-laki, dan khabaith adalah syaitan perempuan. Nah, jadi tergantung bacanya. Kalau dibaca khubuth di dhamma ba-nya itu jama' dari khabith. Kalau di sukun khubuth itu adalah asyar, kejerekan. Dan bacaan dengan disukun ini maknanya lebih umum. Maknanya lebih umum. Bahkan Al-Khattabi berkata bahwa itu adalah riwayat kebanyakan guru-guru di sukun banyak. Minal khubuthi wal khaba'ith. Iya. Dan faedah dari baca doa ini, seorang berlindung kepada Allah masuk ke dalam tempat-tempat yang seperti ini. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-hushush muhtabarah." Sesungguhnya WC-WC ini dihadiri. Maksudnya ada syaitan, ada jin di situ dihadiri. Nah, selesai sudah pembahasan yang keberapa? Kelima. Kemudian pembahasan yang keenam adalah doa yang dibaca ketika keluar dari WC. Kata penulis, wa indal khuruji minhu ghufranaka. Dan ketika keluar darinya membaca apa? Ghufranaka. Iya. Ketika keluar maksudnya adalah setelah keluar dari WC, keluar dari bangunan WC ini, kalau di bangunan ya. Dan kalau dia sudah di tempat terbuka, iya, sudah selesai dia pakai pakaiannya, dia membaca ghufranaka. Jadi di sini beliau tekankan tentang disunnahkannya membaca doa ketika keluar dari WC. Dan penjelasan sunnah ini dibangun hadits yang akan beliau sebutkan dari penyebutan lafaz doa. Pembahasan yang ketujuh, konteks doanya. Ada dua konteks doa yang disebut oleh penulis. Yang pertama, ghufranaka. Kemudian yang kedua, alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Ini dua doa. Adapun ghufranaka, ini haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. An-Nasai dalam Amalul Yawm wal Lailah. Dan selainnya dari para a'immah, dari jalan Israel, dari Yusuf bin Abi Burda, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Yusuf bin Abi Burda ini yang menjadi letak pembahasan Al-Hafidz di dalam At-Taqrib berkata makbul, karena tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali dua orang, yaitu Israil dan Sa'id bin Masruq, ayah dari Sufyan Ats-Tsauri. Hanya dua orang. Dianggap thiqah oleh Al-Hijri, Al-Hakim, ya, dan selainnya. Dan ini mereka dari mutasahilin dalam mentashih. Nah, hadith ini disahihkan oleh jumlah ulama. Sahihkan oleh Ibn Hibban, di Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan selainnya. Disahihkan pula oleh para a'immah sebelum setelah mereka. Ala kulli hal, ini letak ijtihad di dalam hadith ini. Sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan, dan ini muhtamal. Ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Dan bagi yang melemahkannya, memang Yusuf bin Abi Burda ini makbul, diterima riwayatnya kalau ada pendukungnya. Iya. Jadi ini bacaan doa yang pertama, Gufranaka. Gufranaka artinya, iya, dia masdar, ya, artinya as'aluka gufranaka, ya Allah, aku mohon padamu pengampunanmu. Dia masdar mansuf, mansub karena fi'il yang mahdhuf. Ya. Seperti kalau seorang berkata syukran, ini syukran mansub. Ashkuruka syukran. Ya, gufranaka, ya Allah, aku mohon pengampunanmu. Ya, munasabahnya seorang ketika dia masuk ke dalam WC di tempat yang seperti itu, jadi dia membersihkan hajatnya dan seterusnya, maka hal yang bagus kalau dia membaca doa ini ketika dia keluar. Ya. Jadi ketika keluar kotoran darinya, dia terganggu dari kotoran tersebut, dia berbersih dari kotoran berkurang darinya. Setelah itu dia mohon pengampunan kepada Allah. Doa yang pertama, ya. Doa yang kedua, Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Nah, ini di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Hanya saja haditsnya dhaif. Haditsnya dhaif. Ya, dari sisi mana, maknanya bagus. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya untuk Allah, alladzi adhaba anni al-adha, yang telah menghilangkan gangguan dariku, afani, dan memberikan afiat kepadaku. Ya, ketika dia sudah membuang hajatnya, sesuatu yang kalau terus ada di perutnya membahayakannya, maka dia memuji Allah atas hal tersebut. Tapi hadisnya lemah, ya. Selesai pembahasan yang ketujuh. Pembahasan yang kedelapan tentang masalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk WC dan keluar dengan kaki kiri. Mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Kata penulis rahimahullah, wa taqdimu rijlihi al-yusra dukhulan wal yumna khurujan. Iya. Kata beliau, dan mendahulukan kaki kiri saat masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar. Saat keluar. Nah, ini istihbab akan hal ini diambil dari ta'lil dan nazar dan ijtihad. Ta'lil dan nazar serta ijtihad. Ya. Sebab para ulama memiliki kaidah umum. Akan datang nanti larangan istinja menggunakan tangan kanan. Perintah menggunakan tangan kiri. Larangan berbersih dari kotoran menggunakan tangan kanan. Larangan buang air kecil menggunakan tangan kanan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Beliau senang menggunakan yang kanan dalam bersisirnya, memakai sendalnya, dan di dalam taharanya, dan pada segala perkaranya. Dalam perkara yang baik. Ya, dari sini diambil kaidah umum oleh para ulama. Bahwa pada hal-hal yang mulia, hal-hal yang bagus, disunnahkan, ia memulai dengan yang kanan. Dan pada hal-hal yang tidak baik, disunnahkan dia memulai dengan hal yang kiri. Ya, dianjurkan menggunakan hal yang kiri. Yustahab. Kita pakai kata yustahab ya. Sebab di sini istihbab ya sabit dari nazar dan ijtihad. Ya, ini kaidah benar dan di terapkan serta difatwakan oleh banyak dari ulama kita terdahulu maupun saat ini. Karena itu kalau masuk masjid pakai kanan, keluar pakai kiri. Masuk WC pakai kiri, keluar pakai kanan. Iya. Dan demikianlah seluruh hal dilihat. Kalau dia baik pakai kanan, kalau dia jelek pakai apa? Pakai kiri. Nah. Jadi ini itu dalilnya ya. Tentang masalah masuk dengan kaki kanan. Iya. Keluar dengan kaki kiri. Ada sebagian hadith memang yang berkaitan dengan hadith ini. Cuman hadithnya ada pembahasannya. Seingat saya semuanya ada kelemahan. Syekh Al-Albani menguatkan hadith dia sahihah. Riwayat Al-Hakim. Jika masuk masjid, memakai kanan, keluar pakai kiri. Ya, cuma saya lihat di sanadnya ada rawi yang majhul. Baik, ala kulli hal itu kaidah umum, kaidahnya benar. Apakah hadisnya syah atau tidak? Tapi kaidahnya adalah kaidah yang diambil dari istimbab al-adillah. Kemudian pembahasan yang kesembilan. Tentang masuk masjid dan memakai sendal adalah kebalikan dari masuk WC. Karena itu kata penulis aksu masjidin wana alin. Ya, kebalikan masuk masjid dan masuk memakai apa? Memakai sendal. Kalau masuk masjid dimulai dengan kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Iya. Masuk masjid tadi saya sebut ya, ada hadis riwayat Al-Hakim dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya sahihah. Kemudian yang kedua, wana alin, memakai sendal. Memakai sendal jelas ya hadithnya, hadith Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang menggunakan yang kanan di dalam bersendalnya, bersisirnya, dan di dalam bertaharanya, serta di dalam segala perkaranya. Iya. Dan sekiranya ini jelas ya. Baik. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa'timaduhu ala rijlihi al-yusra. Dan dia bersandar di atas kaki kirinya. Iya. Ini tentang bersandar di atas kaki kiri. Bersandar di atas kaki kiri. Dianggap mustahab di sini oleh penulis. Dan ada hadith diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Baihaqi dari Suraqah ibn Malik. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرجل اليسرى وينصبوا اليمنى. Nabi memerintah para sahabatnya untuk bersandar di atas kaki kiri, iya, dan menancapkan kaki kanannya. Jadi kalau dia di WC, iya, kaki kirinya dia jongkok di atas kaki kirinya, terus kaki kanannya dia tegakkan. Iya, tapi ini hadisnya, sekali lagi hadisnya apa? Hadisnya lemah. Dilemahkan oleh Nawawi, Ibnu Hajar dan selainnya. Mereka berkata bahwa kaifiat ini adalah kaifiat yang lebih bagus bagi seorang itu mengeluarkan hajatnya lebih lancar. Ya. Dan saya enggak tahu dari sisi kesehatan apakah ini benar atau tidak. Ala kulli hal, haditsnya lemah. Dan kalau haditsnya lemah, kita ada pembahasan dan kaidah umum di dalam syariat dilarang takalluf. Iya. Dan seorang melaksanakan apa yang mudah baginya. Jadi kalau buang hajat dia dengan hal yang mudah baginya, jongkok biasa, maka dengan hal tersebut jangan dia beratkan, dia repotkan dirinya dengan hal-hal yang di luar kebiasaannya. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-11 tentang menjauh ketika buang hajat. Kata beliau rahimahullah, wa bu'duhu fi fada'in, dan menjauh ketika membuang hajat di fada', di tempat terbuka. Jadi kalau dia membuang hajatnya di tempat terbuka, hendaknya dia menjauh. Hendaknya dia menjauh. Ya, dan ini telah syah di dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Ya. Katakan, fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatah. Rasulullah pun pergi sampai beliau tidak tampak dariku. Kemudian beliau membuang hajatnya. Ya, dan di dalam Sunan Nabi Daud konteksnya, kana idza dhahaba al-madhhab aba'at. Adalah beliau kalau dia pergi ke suatu tempat buang hajat, beliau menjauh. Dan banyak hadis ya yang semena dengan ini. Banyak hadis yang semena. Dan ini dari keindahan Islam mengatur di dalam buang hajat. Iya. Karena dimaklumi saat membuang hajat ada bau yang tidak enak, ada suara-suara yang tidak menyejukkan. Iya. Karena itu dianjurkan untuk menjauh. Selain daripada itu, untuk menjaga auratnya. Untuk menjaga auratnya supaya dia tidak dilihat oleh manusia. Iya. Kana idza dhahaba al-madhhab aba'at. Kemudian pembahasan yang ke-12 tentang bertirai ketika membuang hajat. Wastitaruhu. Ya, dan dia bertirai. Nah, ini bertirai kalau di tempat yang dekat. Kalau di tempat yang dekat dia bertirai dengan masuk WC atau bertirai dengan kain atau dengan pohon atau yang semisal dengannya. Ya. Atau yang semisal dengannya. Nah. Dan bertirai ini adalah hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini syahdi dalam banyak hadis ya. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pernah buang air kecil, iya, di bertirai di belakang punggung salah seorang dari sahabatnya. Nah, dan telah datang ancaman di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah dua orang yang disiksa di alam kubur itu. Disebutkan salah satu dari ketuanya, fakana la yastatiru min baulihi. Dia ini tidak bertirai dari kencingnya. Kalau dia kencing tidak bertirai. Salah satu sebab siksaan. Waliyadzillah. Kemudian yang ke-13 adalah pembahasan tentang memilih tempat yang memiliki tanah lembek. Iya, memiliki tanah lembek. Kata beliau rahimahullah, wartiyaduhu li baulihi makanan rahwan. Dan hendaknya irtiyad, dia mencari makanan tempat untuk kencingnya, rahwan, makanan tempat yang apa, lembek. Ya, pasir yang lembek. Jadi kalau dia buang air kecil, air kecilnya, air tersebut tidak memantul. Ya, tapi diserap oleh tanah. Ada hadis khusus berkaitan dengan ini, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, dalam bentuk perintah falyartad li baulihi makanan rikhwan atau rakhwan. Tapi hadisnya lemah ya, dalam riwayat Abu Dawud hadisnya lemah. Tapi walaupun dia lemah, namun kandungan dari hadis sahih, benar. Terkandung di dalam hadis-hadis yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk berbersih dari najis, bersuci dari najis. Dan dari salah satu konsekuensinya, dia mencari tempat yang lembut, tempat yang apa? Yang lembek, supaya kalau dia buang hajat tidak memercik dan kembali kepada dirinya atau kepada bajunya. Oke. Okay. Ya, sekali lagi ini untuk irtiyaduh li baulihi makanan rahwan, haditsnya dalilnya hadits riwayat Abu Dawud, tapi haditsnya lemah. Tapi maknanya apa? Maknanya benar, ditunjukkan oleh hadits-hadits yang sahih. Iya. Selesai pembahasan yang ke-12. Hah, pembahasan keberapa? 13 ya. Kemudian pembahasan yang ke-14. Kata beliau rahimahullah, wa mashuhu biyadihi al-yusra idza faragha min baulihi min asli dzakarihi ila ra'sihi thalathan. Ini tentang istinja menggunakan tangan kiri. Yang ke-14. Istinja menggunakan tangan kiri adalah suatu hal yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau melarang, wala yastanji bi yaminih, jangan seorang itu beristinja dengan tangan kanannya. Jangan dia beristinja dengan tangan kanan. Iya. Dan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Karena itu istinja hendaknya menggunakan apa? Menggunakan tangan kiri. Istinja menggunakan tangan kiri. Iya. Bagaimana istinjanya menggunakan tangan kiri ini? Idza faragha min baulihi min asli dzakarihi ila ra'sihi thalathan. Iya. Dia istinja dari dasar kemaluannya hingga kepalanya 3 kali. Ini pembahasan yang keberapa? Yang ke-14. Cara istinjanya. Jadi kalau dia buang hajat, buang air kecil, ya, dia tidak cukup mencuci di atasnya saja, tempat keluarnya saja. Tapi dia cuci seluruhnya. Dia cuci seluruhnya. Karena itu kata penulis, dicuci min asli dakarihi. Dari dasar kemaluannya hingga ke kepalanya. Berarti dicuci apa? Seluruhnya. Iya. Dan ini ucapan yang disebut oleh penulis. Iya. Didukung oleh hadith-hadith ya. Karena Nabi SAW menyebut falyaghsil dakarahu. Hendaknya dia cuci kemaluannya. Dan dakar adalah penggunaan untuk seluruhnya. Bukan hanya ujungnya saja. Tapi untuk seluruhnya. Nah. Untuk seluruhnya. Iya. Dan ini pendapat yang disebut oleh penulis di sini. Rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan pendapat ini untuk buang air kecil adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Ya, karena ilahnya dimaklumi. Kenapa diperintah istinja? Karena ada najis yang keluar. Tempat keluarnya najis dimaklumi. Iya, dimaklumi. Dan di antara hal yang menunjukkan lemahnya adalah disyariatkan istinja menggunakan batu. Andai kata dicuci seluruhnya, maka dia akan istinja mencuci seluruh apa? Bersihkan seluruh kemaluannya. Padahal istinja itu hanya pada tempat keluarnya saja. Ya, karena itu di sini untuk berkaitan dengan tempat, ini tidak benar ya. Ya, kalau disebut dari aslul dakar. Kalau yang dimaksud dengan dakar adalah dubur, maka benar dubur itu seluruhnya dicuci. Seluruhnya dicuci. Karena memang ya, dubur melingkar dan apabila keluar hajat semuanya kena. Beda dengan buang air kecil. Ini hanya pada yang terkait saja. Hanya pada yang terkait saja yang dibersihkan. Dan tidak dalil khusus ya tentang hal ini. Baik, kalau dia berdalilkan dengan riwayat falyaghsil dakarahu, hendaknya dia cuci kemaluannya, maka kata kemaluan di sini umum ya. Mungkin dakar seluruhnya, mungkin sebagian. Ya, dan telah saya terangkan tadi bahwa illa dari istinja dimaklumi karena adanya najis yang keluar. Iya. Selesai pembahasan yang keberapa? Ke-15. Pembahasan yang ke-16 tentang hukum apa mengurut kemaluan. Kata penulis, wanatruhu salasan. Dan dia urut 3 kali. Dia urut berapa? 3 kali. Iya. Ini tentang mengurutnya. Diterangkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Dari Yazdad Al-Yamani radhiyallahu anhu. Sebutkan di dalam hadis, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasan." Apabila salah seorang dari kalian membuang hajatnya, hendaknya dia apabila salah seorang dari kalian kencing buang air kecil, hendaknya dia urut kemaluannya 3 kali. Iya. Ini hadis, hadis yang lemah. Dilemahkan oleh Al-Baihaqi, An-Nawawi, Ibnu Hajar dan selainnya. Iya. Katanya mengurut itu supaya apa? Keluar, tidak ada yang tersisa. Dan ini bentuk dari takalluf. Bentuk dari takalluf. Akan kadang ada orang, sebagian orang yang terkena penyakit salasul baul, kencing yang tidak bisa ditahan, sebabnya karena ini. Sebabnya karena hal yang semisal dengan ini. Iya. Kalau begitu, ya, perlu kita tegaskan bahwa hukum mengurut itu adalah hal yang tidak dianjurkan. Yang pertama karena haditsnya lemah, dan yang kedua karena ini di dalamnya terdapat bentuk takalluf. Iya. Kemudian pembahasan yang ke-17 tentang masalah berpindah. dari tempat buang hajatnya ketika akan beristinja. Ya, kata penulis wa tahawwuluhu, ini masih ma'tuf ya semuanya, wa yustahabu tahawwuluhu, begitu takdirnya, dan disunnahkan dia berpindah min maudihi, dari tempat buang hajatnya, dia istinja fi ghairihi, supaya dia beristinja di selain tempat itu. In khafa talawusan, kalau dia khawatir apa? Terkena laus, ya, terkotori oleh najis. Ya, kalau dia buang hajat misalnya, buang air kecil di sebuah tanah, ya, kalau dia istinja di tanah itu, akan ada air yang membercik kembali kepada dirinya, maka dia bergeser sedikit, berpindah ke tempat yang masih bersih, kemudian dia istinja. Nah, ini adalah hal yang bagus ya. Tidak dalil khusus tentang hal ini, tapi diambil dari dalil-dalil umum. Diambil dari dalil-dalil umum. Iya. Baik. Selesai pembahasan yang ke 17. Kemudian pembahasan yang ke berapa? 18. Baik, sudah selesai dari sini. Sampai sini selesai sudah. Adab dan etika yang disunnahkan masuk isi. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh masuk ke dalam isi. Ya, sampai sini dulu ya. Nah, insyaallah taala di pertemuan akan datang kita akan mulai dari pembahasan yang ke-18. Inna سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك